Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan ilmu fara'id atau ilmu waris, hukum waris Islam, masih pada bab yang ke-7, yaitu bab tentang ashabul furud, tentang ahli waris yang telah ditetapkan furud atau jatah-jatahnya masing-masing. Iya. Sebagaimana telah kita ketahui, ada di antara ahli waris yang dia mendapatkan setengah, ada di antara mereka yang mendapatkan seperempat atau seperdelapan, ya, dua per tiga, sepertiga atau seperenam. Ya. Dan sudah kita lalui pembahasan siapa mereka itu yang berhak mendapatkan setengah, seperempat, ya, seperdelapan. Alhamdulillah semuanya sudah kita sebutkan, termasuk ya pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang ahli waris yang mendapatkan seperenam. Kecuali tersisa satu permasalahan, yaitu ya saudara dan saudari seibu. Ya, ini yang belum kita bahas. Insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan hari ini insyaallah. Nah, ini pembahasan yang terakhir terkait dengan mengenal ashabul furud, mengenal ahli waris yang mendapatkan warisan dengan bagian atau jatah yang telah ditentukan. Baik, orang-orang yang mendapatkan seperenam sudah kita bahas, ada 7 orang. Dan yang terakhir, yang ke-7 adalah saudara atau saudari seibu. Nah, jadi saudara atau saudari seibu ini di antara ahli waris yang mendapatkan berapa? Mendapatkan seperenam. Ya. Taib. Tentang mereka, saudara saudari seibu, ayatnya sudah pernah kita bahas bersama ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Nisa ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ayat yang ke-11 bisa dibuka pada buku yang sudah kita pelajari, halaman yang ke-13. Halaman ke-13. Nah, di situ kita nukilkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Naam. Baik. Ayat yang ke-11 sebagaimana telah kita ketahui membahas tentang warisan anak dan cucu, membahas pula warisan tentang ibu dan ayah, ya. Dan yang terakhir di akhir ayat-ayat atau di akhir-akhir ayat yang ke-11, Allah menyebutkan tentang warisan saudari dan saudara seibu. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Bukan itu, ikhwan ya. Afwan, bukan ayat yang ke-11, nama ayat yang keberapa? 12. Alafu ikhwan, ayat yang ke-12. Halaman ke ya 14. Nah. Ayat yang ke taib 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika seorang mati, baik yang mati itu laki-laki atau perempuan, yang tidak meninggalkan ayah, tidak pula meninggalkan anak. Ini yang namanya kalalah. Mati tidak meninggalkan ayah, dan tidak memiliki keturunan. Ya. Tidak memiliki ayah, tidak memiliki kakek, ya. Tidak ada asal-usulnya. Seorang mati tidak memiliki asal-usul. Asal-usulnya sudah meninggal maksudnya. Tidak ada ayahnya, tidak ada kakeknya. Tidak pula ada, ya, anak. Laki-laki, perempuan, atau cucu. Hanya memiliki saudara-saudari. Hanya memiliki saudara atau saudari seibu. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah saudara atau saudari seibu. Ya. Jika seorang mati tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu atau saudari, ya, seibu, maka masing-masing dari saudari atau saudara seibu itu mendapatkan berapa? 1/6. Nah, mendapatkan 1/6. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa. Ya. Dari ayat ini diambil satu kesimpulan kembali kepada tabel yang sedang kita pelajari. Naam. Dari ayat ini diambil satu kesimpulan bahwasanya saudara seibu atau saudari seibu itu mendapatkan 1/6 kapan? Ya. Jika yang pertama tidak ada ayah dan tidak ada kakek. Tidak ada asal-usulnya, asal-usulnya sudah meninggal. Kemudian tidak ada keturunan mayit, tidak ada fara, tidak ada keturunan mayit, baik anak atau apa? Cucu. Naam. Kemudian dia bersendiri. Ya, bersendiri. Saudara seibu sendiri atau saudari seibu sendiri. Pokoknya bersendiri dia. Naam. Ketika itu maka, ya, saudari seibu mendapatkan 1/6 atau saudara seibu mendapatkan 1/6. Ya. Jadi dari ayat sudah bisa kita ambil apa namanya? 3 syarat ini. Nah, 3 syarat ini ketika terkumpul maka seorang saudara seibu atau seorang saudari seibu dia mendapatkan berapa? 1/6. Naam. Adapun ketika mereka berkumpul, ya, 2 orang atau lebih, ada 2 orang saudara seibu atau 2 orang saudari seibu atau 2 orang, satu saudara seibu, satu saudari apa? Seibu. Ya. Atau lebih dari 2 orang, lah mereka berserikat di dalam 1/3. Mereka berserikat di dalam apa? 1/3. Ya. Mereka berserikat dalam 1/3. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi 1/3 itu kalau mereka berdua atau lebih tanpa membedakan antara laki-laki dan apa? Wanita, tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, pembahasan tentang saudara seibu atau saudari seibu, ya. Yang ini adalah pembahasan yang terakhir dari ahli waris yang mendapatkan 1/6. Naam. Sekarang kita apa namanya? Sebutkan contoh, ya, di depan, ya, kita lengkapi dengan beberapa contoh karena kita berarti sudah selesai semua pembahasan syarat-syarat ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Sudah selesai, tinggal di murojaah, diulang-ulang kembali. Naam. Baik. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Sekarang kita lihat contoh, ya. Masih pembahasan tentang ahli waris saudari atau saudara seibu. Nah, sekarang dalam sebuah kasus misalnya, seorang mati meninggalkan suami, ya, atau zaujun. Kemudian saudari seibu, ini ukhtun li'um, ya, kemudian meninggalkan, ya, saudara atau saudari seayah, atau ukhtun li'ab. Naam. Baik. Sekarang kita kerjakan kasus ini ya. Baik, seorang mati meninggalkan seorang suami ya, kemudian satu saudari si ibu, satu saudari apa? Seayah. Iya. Naam. Ini kita kerjakan bersama. Naam. Suami mendapatkan berapa di sini? Mendapatkan setengah. Iya, setengah. Karena mayit tidak memiliki apa? Anak. Ya. Sekarang saudari seibu, ini yang baru kita pelajari. Saudari seibu, berapa orang dia? Satu orang. Ya kan? Satu orang saudari seibu. Kemudian tidak ada ayah atau kakek. Ya. Tidak ada asal usul mayit. Mayit tidak ada, apa namanya, tidak ayah ibunya atau ayahnya sudah tidak ada. Kemudian apa? Nah, kakek juga sudah tidak ada. Kemudian tidak ada far'. Tidak ada anak-anaknya mayit atau cucunya apa? Mayit. Maka ukhtun li'um mendapatkan berapa? Seperenam. Syarat-syaratnya terpenuhi. Saudari seayah ya, mendapatkan berapa? Seperenam. Saudari seayah mendapatkan berapa? Setengah. Nah, saudari seayah mendapatkan setengah. Ya, kenapa? Karena dia bersendiri. Ya. Tidak ada naam ayah, tidak ada saudari se apa namanya? Sekandung, ya. Maka saudari seayah mendapatkan seperdua. Naam. Saudari seayah mendapatkan seperdua. Naam. Tapi saudari seayah itu mendapatkan seperenam kalau bersama ya ukhtun syaqiqah. Kalau ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah, maka ukhtun li'ab baru mendapatkan berapa? Seperenam. Untuk menyempurnakan berapa kemarin? 2/3. Nah. Baru dia mendapatkan seperenam. Nah. Ini ya kasus yang pertama, ya. Sekarang kita masuk contoh berikutnya. Ya. Kita masuk contoh berikutnya. Seorang mati meninggalkan ya istri. Kemudian seorang, kemudian dua atau seorang ahun li'um. Ya, istri atau zaujah, kemudian ahun apa? Saudara seibu atau ahun li'um. Nah, kemudian meninggalkan saudari sekandung atau ukhtun syaqiqah, kemudian saudari seayah atau ukhtun li'ab. Naam. Kita kerjakan bersama ya. Saya ulangi, kasus yang di hadapan kita adalah seorang mati meninggalkan istri ya atau zaujah. Meninggalkan saudara seibu. Kalau kasus yang pertama saudari seibu, sekarang kasus yang kedua saudara seibu. Satu saudara seibu. Baik. Kemudian berikutnya meninggalkan saudari sekandung. Ukhtun syaqiqah. Kemudian satu saudari seayah. Satu saudari seayah. Naam. Baik. Kita kerjakan bersama-sama ya. Naam. Istri mendapatkan berapa? Seperempat atau seperdelapan? Kenapa? Ayolah, seperempat ya. Naam, seperempat. Baik. Sekarang fokus di sini namanya kan. Enggak usah dicek apa namanya? Apa namanya? Tabel-tabelnya namanya. Fokus di sini menggunakan apa namanya? Apa yang kita ingat ya. Istri mendapatkan seperempat. Kenapa? Karena tidak ada apa? Keturunan, tidak ada anak, tidak ada cucu. Nah, sekarang saudari seibu. Kalau berbicara saudari si ibu, ya, atau saudara si ibu, itu tidak lepas dari 1/6 dan 1/3. Ayatnya seperti itu. Kalau sendiri dia 1/6, kalau dua orang dia berapa? 1/3. Nah, sekarang kita lihat, dia sendiri. Ini jelas syarat terpenuhi, satu. Namun juga ada syarat yang lain. Sekarang tadi sudah kita pelajari, syaratnya tiga. Tidak ada anak, tidak ada cucu, ya, tidak ada keturunan mayit. Ini juga tidak ada keturunan mayit dalam kasus ini. Tidak pula ada ayah atau apa? Kakek. Ya. Tidak ada ayah atau kakek. Maka dia mendapatkan berapa? 1/6. Nah, 1/6. Baik. Sekarang masuk pada saudari sekandung dan saudari seayah. Ketahuilah saudari atau saudara itu kalau ada ayah, ada kakek, jelas tidak dapat. Ya. Jadi syarat saudari sekandung, saudara sekandung, pokoknya saudara-saudara mayit, syarat untuk mendapatkan, syarat mutlak, tidak boleh ada ayah, tidak boleh ada apa? Kakek. Tidak boleh pula ada apa? Anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki sudah gugur semuanya, namanya saudara, ya, mayit tidak mungkin dapat. Nah, di sini tidak ada anak laki-laki, ya, tapi tidak ada kakek, tidak ada apa? Ayah, ya. Nah, kemudian ya sudah berarti mungkin dia dapat. Ya. Saudari sekandung sendiri, ya, tidak ada mu'asib, tidak ada yang menjadikannya asobah, yaitu saudara sekandung, tidak ada saudara sekandungnya. Ya. Kemudian tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak apa, ya, laki-laki, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Ya, mendapatkan 1/2. Nah, saudari seayah dia mendapatkan berapa? 1/6. Nah, mendapatkan 1/6 menyempurnakan 2/3. Menyempurnakan 2/3. Nah. Mungkin contohnya terlalu banyak, ya. Sekarang kita buat contoh yang sederhana. Ya. Sederhana. Kalau ini insya Allah bisa. Seorang mati meninggalkan ukhtun li'um. Ahli waris yang ada, yang hidup hanya ukhtun li'um, yaitu saudari seibu. Hanya ada saudari seibu saja. Berarti saudari seibu mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Karena dia sendiri, ya, tidak ada apa? Keturunannya mayit, anak atau cucu, tidak pula ada apa? Ya, ayah atau apa? Kakek. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'ah wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika ada seorang mati dalam keadaan kalalah, kalalah itu tidak punya anak dan keturunan. Anak atau cucu. Dan tidak ada ayah atau apa? Ya, kakek. Yani ini yang dimaksud dengan kalalah. Wa in kana rajulu yurasu kalalah aw imra'atun. Kalau ada seorang yang mati dalam keadaan kalalah, kalalahnya tidak ada keturunan, tidak pula ada ayah, nah, kemudian dia punya saudara atau saudari seibu. Ya. Maka masing-masing dari saudara atau saudari seibu, kalau bersendiri, mendapatkan berapa? 1/6. Itu ayatnya. Nah, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ukhtun li'um, saudari seibu mendapatkan 1/6. Ahun li'um juga mendapatkan berapa? 1/6. Naam. Alhamdulillah. Jadi inti pembahasan kita hari ini fokus, ya, bahwasanya saudari si ibu atau saudara si ibu kapan mendapatkan 1/6? Kalau bersendiri. Ini syarat mutlak, dia sendiri. Kemudian dalam kasus tersebut mayit tidak memiliki apa? Keturunan, tidak ada anak, tidak ada cucu. Dan dalam kasus itu mayit tidak memiliki apa? Ayah. Nah, tidak pula memiliki apa? Kakek. Baru setelah itu saudari seibu mendapatkan 1/6, saudara seibu juga mendapatkan apa? 1/6. Kalau sendiri-sendiri, ya. Kalau bersatu dua orang atau lebih tanpa membedakan laki dan perempuan, mereka berserikat dalam 1/3. Berserikat dalam 1/3. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan ya, yang terakhir dari pembahasan ahli waris yang mendapatkan sepernam, yaitu saudara atau saudari seibu. Wabillahi taufiq. Nah, ada pembahasan yang sengaja tidak saya sampaikan di sini, yaitu pembahasan tentang kekhususan warisan saudara atau saudari si ibu pada halaman 59 ya, sampai selesai. Ya, namun tapi Pak Antum bisa baca sendiri, kita tidak bahas. Tidak bahas, bisa Antum baca sendiri insyaallah taala. Nah. Baik. Sekarang kita murojaah sedikit, nanti kita masuk pada tanya jawab barangkali. Murojaahnya dalam bentuk tanya jawab sekarang. Ya. Nah, barangkali sudah di murojaah di rumah. Ya. Ini saya hapus ya, Pak ya. Baik. Ini bab yang ketujuh ya. Bab yang ketujuh adalah membahas tentang ashabul furud, ahli waris yang telah mendapatkan bagian yang ditentukan oleh syariat. Ya. Sekarang saya tanyakan dulu ma'asyiral muslimin ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, berapa ya furud, angka-angka yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an sebagai bagian ahli waris? Ada berapa? Ada berapa angka? Ada berapa bilangan? Ada 6 bilangan ya. Seper awal, di awal dari setengah. Iya. Kemudian yang kedua 1/4. Kemudian yang ketiga 1/8. Iya. Kemudian yang keempat 2/3. Kemudian 1/3. Kemudian 1/6. Nah, ini dulu. Ini sudah bisa sampai tahapan ini alhamdulillah. Jadi ahli waris dalam syariat Islam ya, yang telah ditetapkan bagian-bagiannya tidak lepas dari 6 bilangan ini. Kalau tidak setengah, 1/4 atau 1/8, 2/3, 1/3 atau berapa? 1/6. Ya. Nah, dan masing-masing ya bilangan ini memiliki ahli waris yang memiliki hak mendapatkan ya warisan sebesar bilangan-bilangan tersebut ya. Nah, untuk setengah maka ahli waris yang mungkin mendapatkan setengah ada 5 orang. Ada 5 orang. Yang mungkin mendapatkan setengah ada berapa orang? 5 orang. Baik. Yang berhak mendapatkan 1/4 ada 2 orang. Ya. Yang berhak mendapatkan 1/8 hanya 1 orang. Begitu ya. Yang berhak mendapatkan 2/3 4 orang. Baik. Yang berhak mendapatkan 1/3 naam 2 orang. Yang berhak mendapatkan 1/6 7 orang. Baik. Nah, sekali lagi ya. Jadi masing-masing bagian ini memiliki ashabul furud. Setengah, yang berhak mendapatkan setengah hanya 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berhak mendapatkan 1/4 hanya berapa orang? 2 orang. 1, 2. Yang berhak mendapatkan 1/8 hanya 1 orang. Yang berhak mendapatkan 2/3 ada 4 orang, yang berhak mendapatkan 1/3 2 orang, yang berhak mendapatkan 1/6 7 orang. Naam. Dan itu semuanya ikhwatil kiram, ya rahiman rahimakumullah, bisa antum lihat rinciannya pada tabel-tabel yang telah kita pelajari bersama, ya. Baik. Naam. Ini murojaahnya seperti itu, ya. Kalau kita pelajari itu yang paling ringan dulu, yang paling sedikit kita akan bisa menguasai, ya. Yang paling sedikit, ya. Yang berhak mendapatkan 1/8 siapa? Istri. Nah, istri. Kapan mendapatkan 1/8? Kalau mayit memiliki ya keturunan, ya. Selesai sudah. Nah. Yang berhak mendapatkan 1/4, ya. Kalau tidak suami, istri. Ya. Kapan suami 1/4? Kalau memiliki keturunan. Mayitah, istri yang meninggal memiliki apa? Keturunan. Kapan istri mendapatkan 1/4? Kalau suami tidak memiliki apa? Keturunan. Paham ya? Nah, ini sudah selesai. Baik. Kemudian yang sedikit lagi, yang 1/3. Nah, bisa dimurojaah agar tidak agar lebih kuat nanti yang bisa kita. Nah, kalau memang tujuannya untuk lebih menguasai, yang berhak mendapatkan 1/3, ya, adalah siapa? Ibu, kemudian saudara atau saudari seibu, ya, itu saja. Ya, kapan ibu mendapatkan 1/3? Syaratnya juga sedikit. Ya. Ibu mendapatkan 1/3 kapan? Kalau mayit tidak memiliki anak atau cucu. Kemudian tidak ada sekelompok apa? Saudara-saudara mayit. Ibu akan mendapatkan berapa? 1/3. Baik. Saudara atau saudari seibu, kapan mendapatkan 1/3? Kalau tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak-anak mayit atau cucu-cucu apa mayit. Kemudian mereka 2 orang atau lebih. Sebab kalau hanya 1 orang, dia mendapatkan berapa? 1/6 yang tadi kita pelajari. Iya. Nah, jadi yang berhak mendapatkan 1/3 hanya ibu dan saudara si ibu. Nah, selesai. Nah, tinggal yang banyak, yang setengah siapa, ya, yang 2/3 siapa, 1/6 siapa. Nah, itu PR nanti di murojaah lagi, ya. Di murojaah lagi. Tapi antum coba lihat di sini, yang mendapatkan 1/2 dan 2/3 itu sama ahli warisnya, persis, ya, persis. Hanya saja bedanya, yang setengah itu di sini ada suami, ada apa? Suami. Ya. Dan suami mendapatkan 1/2 mudah syaratnya, ya. Kapan suami mendapatkan 1/2? Tidak ada keturunan, selesai sudah, tidak ada masalah ini. Berarti tersisa 4 orang kan? 4 orang ini sama dengan yang 2/3, yaitu anak perempuan. Ini juga anak perempuan. Ya, kemudian cucu perempuan. Ini juga apa? Cucu perempuan. Ini saudari sekandung. Ini juga saudari sekandung. Ini saudari seayah. Ini juga saudari seayah. Nah, baik. Yani sebenarnya mudah di sini, namanya mudah. Yang terakhir yang mendapatkan 1/6, nah ini juga sebagiannya sudah kita ketahui bersama, nah, sehingga tidak susah sebenarnya, tinggal nanti diulang-ulang, insyaallah taala akan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita buka tanya jawab ikhwatul kiram, saya sampaikan satu hal, ya, kepada antum semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, maksud dari pembahasan kita ini, ya, adalah untuk mengingatkan kaum muslimin, ya, tentang hukum waris Islam yang sangat adil, ya, keputusan Allah Jalla wa'ala yang ya Allah putuskan dari atas langit, ya. Dan ketika kaum muslimin mengetahui hukum-hukum itu, maka setidaknya dia tidak tergesa-gesa di dalam apa? Di dalam membagikan harta warisan mayit. Tidak tergesa-gesa. Namun dia akan bertanya. Ya. Dia akan bertanya kepada yang mengerti tentang ilmu ini. Ya. Bagaimana pembagiannya? Saya mendapatkan berapa? Saudara saya mendapatkan berapa? Ayah mendapatkan berapa? Istri mendapatkan berapa? Karena sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya. Ada yang mendapatkan seperempat juga dengan syarat-syaratnya. Ada yang mendapatkan seperdelapan dengan syarat-syaratnya. Ada yang mendapatkan 2/3 dengan syarat-syaratnya. Ada yang mendapatkan 1/3 dengan syarat-syaratnya, dan ada yang mendapatkan 1/6 dengan syarat-syaratnya. Nah, wabillahi taufiq. Ini ya, taib yang dimaksudkan dengan pembahasan kita. Ya, kalau seandainya apa namanya kita mendapatkan sebuah kasus, ya, kita setidaknya bisa menanyakan kepada yang mengerti tentang ilmu ini, ya, sehingga tidak tergesa-gesa di dalam memberikan hukum atau keputusan tentang pembagian waris, ya. Ini barangkali ikhwatul kiram, ya, pembahasan kita pagi hari ini. Kemudian kita buka apa namanya tanya jawab insyaallah taala terkait dengan pembahasan ilmu waris, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-8 insyaallah, bab tentang mengenal ashabah, ya, mengenal ashabah, ya. Wallahu alam. Dan kalau sudah sampai pada bab mengenal ashabah, sebenarnya sudah selesai pembahasan ilmu waris itu. Sudah selesai. Nah, dengan bab yang ke-8 sudah selesai. Ya. Adapun bab-bab berikutnya adalah ya pelengkapnya, pelengkap dan juga dilengkapi dengan cara perhitungan, ya, itu adalah sesuatu yang apa namanya merupakan kelanjutan dari apa? Dari pembahasan ilmu faraid. Adapun intinya adalah sampai pada bab yang ke-8. Nah, kalau sampai bab yang ke-8 kita memahami, apalagi sampai bisa menghafalkannya, maka ini ya sudah dikuasai semua bab-bab ilmu waris. Wallahu a'lam. Naam. Tafadhol, barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya, terkait dengan pembahasan-pembahasan kita, ya, dari awal ya sampai bab yang ke-7 ini. Naam. Terkhusus pembahasan tentang ashabul furud. Fadhal. Baik. Jika ahli waris semuanya belum balik. Naam. Naam. Ya, tentunya dalam sebuah kasus, ya. Nah. Contohnya misalnya seorang mati, ya, meninggalkan 2 anak. Ya, masih kecil-kecil belum balik misalnya, gitu ya. Apakah balik adalah syarat di dalam mendapatkan apa? Warisan. Jawabannya bukan syarat. Ya. Bukan syarat. Ya. Nah, kalau itu syarat yang diterapkan dalam masa jahiliyah dulu. Anak kecil tidak dapat apa? Warisan. Itu di masa jahiliyah. Anak perempuan tidak dapat, ya. Orang-orang perempuan tidak dapat, saudari perempuan tidak dapat, anak perempuan tidak dapat, istri tidak dapat, anak-anak kecil juga tidak apa? Dapat. Itu ya berlaku pada masa apa? Jahiliyah. Ya, orang-orang yang lemah tertindas. Dalam syariat Islam tidak, ya. Anak kecil bisa mengambil semua harta, ya. Tapi, karena memang dia lebih berhak daripada yang lain. Misalnya seorang ya mati punya anak laki-laki masih bayi dan saudara-saudara kandung, 10 saudara kandung. Ya. Saudara-saudara kandung, berarti paman-pamannya siapa? Anak ini. Ya. Paman-paman tidak dapat, tidak punya hak. Tapi semua harta itu adalah milik siapa? Sang bayi yang masih apa? Kecil ini. Karena dia adalah anak laki-laki. Dan anak laki-laki mengambil semua apa? Harta mayit. Jika bersama dengan paman-pamannya atau saudara-saudara mayit. Jadi sekali lagi, baligh tidak apa namanya merupakan syarat. Masih kecil tetap dapat. Bahkan kalau ada janin, kalau ada janin itu ditunggu kelahirannya. Ya, ditunggu apa? Kelahirannya. Ya. Seorang mati, misalnya saya mati meninggalkan istri yang sedang hamil. Hamil satu bulan. Satu bulan enggak bisa diketahui. Laki-laki atau perempuan, ya, satu atau dua, ya, masih samar semuanya. Saya mati meninggalkan ya seorang apa? Istri ya yang hamil, kemudian seorang ayah dan seorang ibu. Baik, seorang ayah dan seorang apa? Ibu. Nah, soal ikhwan seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke antum sebagai penanya. Tanya balik ditanya, begitu ya? Siap-siap untuk menjawab. Antum bisa buka tabel, enggak masalah. Baik. Harus diberi PR ya, insyaallah. Seorang mati meninggalkan istri hamil. Istri sedang apa? Hamil. Kemudian ibu. Sudah gini aja, enggak usah banyak-banyak. Seorang meninggalkan istri yang sedang hamil dan ibu. Baik. Bisa dikerjakan tidak soal ini? Ya. Ya, nunggu lahir ya kan. Nunggu lahir. Nah. Tapi ya. Ya, bisa dikerjakan kalau tidak apa. Cuman nanti hasilnya akan apa namanya? Nanti ada pembahasan khusus ya. Ya, nunggu lahir kalau tinggal 2 hari gitu ya. Kalau masih kurang 9 bulan, ini sudah selak kepingin butuh dana ini. Nah. Istri butuh dana, ibu juga butuh apa? Dana. Nah, ini bagaimana? Ya. Sebenarnya bisa dibagi. Bisa dibagi, namun harus dihitung semua kemungkinan. Dihitung semua kemungkinan. Namanya hamil itu kan banyak kemungkinan, ya, banyak kemungkinan, ya. Satu, ya. Lahir mati, ya kan? Yang kedua, lahir satu laki-laki. Dua, satu apa? Perempuan. Kemungkinan yang keempat, dua laki-laki, kembar maksudnya. Kemungkinan yang kelima, dua apa? Perempuan. Kemungkinan yang keenam, kembar, satu laki-laki, satu apa? Perempuan. Walaupun kalau mau diberi kemungkinan yang lain masih ada. Ya, kembar tiga. Ya. Kembar tiga masih ada. Ya. Ya. Artinya sebenarnya bisa dihitung, diasumsikan. Ya. Diasumsikan dia mati, diasumsikan satu laki-laki, satu perempuan. Namun ini pembahasannya nanti insyaallah taala. Ya. Kalau sebentar lagi nunggu sehari, dua hari atau satu bulan seperti tadi mungkin disampaikan, mungkin bisa dinantikan sampai apa namanya? Ya, lahir. Nah, tapi sebenarnya bisa dibagi, ya. Nah, bisa dibagi. Nah, maksud saya hanya sekedar apa namanya? Menjawab pertanyaan antum tadi. Ini kalau tidak hamil, ya, dapat berapa ini? Istri seperempat, ya. Tidak punya keturunan, ya. Ibu, tidak ada anak, tidak ada jam'un minal ikhwah, sepertiga, seperti itu. Ya. Kalau nanti ternyata ini lahir punya anak, misal terus lahir ternyata laki-laki, berarti anak laki-laki, ini merubah semuanya, ya, merubah semuanya, ya. Merubah semuanya. Baik. Dengan adanya anak laki-laki, istri bukan lagi seperempat, tapi berapa? Seperdelapan. Ibu bukan lagi sepertiga, namun seperenam. Kemudian anak laki-laki mendapatkan apa? Sisa harta. Nah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau istri yang hamil itu dipastikan dia hanya satu, ya, apalagi dimungkinkan dia laki-laki, ini juga masih samar-samar, kadang USG tidak apa, tidak sesuai. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama istri seperempat, yang kedua seperdelapan, kemungkinan yang kedua atau kemungkinan untuk ibu sepertiga dan seperenam. Namun intinya tadi pertanyaan antum, jangankan balik, ya, belum lahir saja dia apa, ditunggu. Faham ya? Belum lahir saja ditunggu. Ya, karena bagaimanapun dia juga dia adalah anak. Sekarang ada anak di dalam kandungan istri mayit. Ya. Itu adalah anaknya. Maka dinanti, ya, dinanti, ya, sampai lahirnya apa? Anak. Ya. Pembahasan tentang ini insya Allah ada secara khusus. Ada pertanyaan yang lain? Monggo Pak. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Sudah kita bahas berkali-kali bahwasanya bagian bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat bagian untuk anak apa perempuan. Pertanyaannya apa ada dalil? Kenapa seperti itu? Ya, ini mungkin yang dimaksud dengan dalil di sini adalah hikmah. Ya, hikmah. Ya. Taib. Yang pertama kali perlu kita ketahui bahwasanya pembagian yang seperti ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang apa hikmah di balik itu, dan ini semua syariat, ya, kita berpegang pada keputusan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan bahwasanya laki-laki 2 kali apa? Perempuan. Ya sudah, itu diterapkan. Adapun terkait dengan hikmah, apa hikmahnya? Ya, hikmah itu sebagian bisa kita ketahui dan banyak diantaranya yang kita tidak apa? Ketahui. Ya. Baik. Di antara hikmahnya tadi yang panjenengan sampaikan memang demikian. Ya. Para ulama mengatakan berdasarkan ayat-ayat dan hadis, ya, yang menunjukkan bahwasanya laki-laki tidak sama dengan apa? Perempuan. Laki-laki, ya, memiliki tugas yang lebih berat bagi perempuan. Dalam hal keluarga misalnya, ya, laki-laki wajib mengeluarkan mahar ketika akan menikah. Ya. Nah, kemudian setelah menikah laki-laki wajib memberikan nafkah. Ya. Wajib memberikan nafkah dan juga wajib memberikan tempat tinggal bagi anak istrinya. Apakah itu memang punya sendiri atau ngontrak enggak masalah, yang penting dia punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal, tempat untuk berteduh, ya. Sehingga harta laki-laki kemungkinan akan berkurang. Ya. Ya. Mungkin berkurang, bahkan pasti berkurang. Ya. Pasti berkurang kalau hanya sebatas harta yang didapatkan dari warisan itu. Ya. Dia akan gunakan untuk mahar. Dia akan gunakan untuk memberi nafkah anak istrinya. Dia akan gunakan untuk mencari tempat berteduh. Ya. Adapun untuk perempuan, ya, kemungkinan justru hartanya tetap atau bertambah. Bahkan bertambah kalau dia menikah, dia mendapatkan mahar dari siapa? Suaminya. Mendapatkan nafkah dari apa? Suaminya, pemberian dari suaminya. Harta dia sendiri, ya, tetap. Ini dari atau salah satu dari apa? Hikmah yang mungkin bisa dia bisa dipetik, yakni, ya, wanita itu, ya, mendapatkan segitu mesti ada hikmahnya. Ya. Laki-laki mendapatkan lebih juga mesti ada apa? Hikmahnya. Nah, tapi mungkin sebagian hikmah tidak kita ketahui, ya, tidak harus kita mengetahui hikmahnya, ya, karena tidak mungkin kita mengetahui semua apa hikmah dari syariat yang Allah tetapkan. Sebagian hikmah mungkin bisa kita ketahui dan banyak diantara hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Namun hikmah yang paling besar, dan ini harus kita selalu ingat, hikmah yang paling besar adalah ibadah kepada siapa? Allah. Kita taat atau tidak, ya. Itu hikmah yang paling besar. Karena hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khinzir, babi diharamkan. Ya. Tanpa kita mengetahui dan membahas, kenapa diharamkan, ya? Apa hikmahnya? Dicari tidak ketemu. Ya, hikmah yang paling besar adalah kita taat atau tidak dengan apa? Dengan apa yang Allah perintahkan. Karena inilah ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan mentaati ini. Jangan dimakan daging apa? Babi. Sampai sekarang saya tidak tahu hikmahnya. Ya sudah, tidak masalah. Karena hikmah yang paling besar adalah apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, kenapa diharamkan darah yang mengalir ketika disembelih? Ya, ad-dam al-masfuh. Kenapa diharamkan? Saya tidak tahu hikmahnya. Ya. Apa hikmahnya? Saya tidak ngerti. Ya. Tetapi hikmah yang paling besar sekali lagi adalah apa? Mentaati ya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Walhamdulillah sebagian hikmah mungkin diketahui. Ya. Babi kenapa diharamkan? Mungkin di antara hikmahnya ya tadi ada bahaya-bahaya yang ada di dalam apa? Tubuhnya. Darah juga demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Termasuk tadi yang panjenengan tanyakan ya. Baik. Ini pertanyaan penting untuk kita apa namanya? Selalu ingat ya. Apa ada keterangan ya? Dalil tentang hikmah. Naam. Ya, hikmah yang pertama adalah apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, yang diterangkan oleh para ulama, ya, bahwasanya memang laki-laki memiliki beban lebih dari apa? Kaum wanita, sehingga dia mendapatkan bagian lebih daripada apa? Wanita. Wallahu a'lam. Naam. Baik, mungkin satu lagi kalau ada, kalau tidak kita tutup. Naam. Moga Pak. Taib, kalalah ya tadi namanya kalalah ya ini seorang mati tidak punya ayah ya kakek ya tidak punya dan tidak punya keturunan. Namun punya apa? Saudara. Pertanyaan dari Pak Zatmo bahwasanya saudara-saudara ini sudah tidak genep lagi. Ada yang sudah apa? Meninggal. Ya, sudah ada yang sudah meninggal. Nah. Ya, sekarang kita lihat dulu meninggalnya kapan. Ya, meninggalnya itu setelah mayit atau sebelum apa? Mayit. Ya, sebelum ya. Ya, sebelum mayit ini sudah meninggal dulu. Jadi, saya misalnya 10 bersaudara. Sebelum saya mati ada saudara saya yang sudah apa? Meninggal, ada lagi yang sudah meninggal. Jadi, patokannya adalah ya, riil di saat mayit itu meninggal. Siapa ahli waris yang masih tersisa? Riil di situ namanya. Ya. Jadi kalau saya dulu 9 bersaudara atau 10 bersaudara, ketika saya mati itu 2 sudah meninggal, berarti yang dihitung yang masih hidup saja. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan berarti ya kita akan bagi ya, laki-laki 2 kali apa? Perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau yang ditinggalkan adalah saudara seayah si ibu atau saudara seayah. Adapun kalau saudara si ibu tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Wanita, namun dibagi rata. Ya, laki-laki dan perempuan sama untuk kasus saudara dan saudari apa? Si ibu. Nah, untuk kasus saudara dan saudari apa? Si ibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin sebagai PR ya nanti dikerjakan ya dikerjakan ya bisa melihat tabel ya. Jadi PR-nya nanti kita selesaikan bersama insyaallah taala. Nah. Baik. PR yang pertama ya, atau satu PR saja ya. Seorang mati meninggalkan ya saudari sekandung, kemudian 3 saudari seayah, kemudian ibu, kemudian ya 2 saudara seibu, kemudian istri. Nah. Baik. Dicoba ya. Saudari sekandung, 3 saudari seayah, ibu, 2 saudara seibu, dan apa? Istri. Nah. Itu nanti dikerjakan, ya. Dan untuk lebih mudahnya, ya, tabel yang panjenengan gunakan, ya, bisa menggunakan tabel yang ke atau pada bab yang ke-10, ya. Tabel pada bab yang ke-10 antum bisa gunakan, ya. Tabel pada bab yang keberapa? Yang ke-10. Ya. Naam. Ya. Dari halaman yang ke-75 sampai selesai itu bisa digunakan. Antum lihat misalnya istri, antum lihat istri di mana istri. Nah. Istri ada beberapa kemungkinan. Kalau tidak antum lihat tabel sebelumnya monggo ya. Yang penting nanti antum kerjakan. Ya, kasus ini seorang mati meninggalkan apa namanya saudari sekandung, 3 saudari seayah, kemudian ibu, kemudian 2 saudara seibu, kemudian istri. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.